saudara. Paling lama sing baku dapat. Hingga waktu masih sama-sama, katong kumpul makan patita. Sing akan mungkin bisa lupa. Katong pun tanah tumpah darah. Pasir putih yang indah deng gunung Tanjung Batu Karang Siung. Siung Maluku, Siung Maluku. Tatanan dalam hati satu nama yang I'm not afraid.